Soalan seterusnya, kalau kita kaya sekarang tapi hak asih modal awal itu haram, mana kita nak bersih harta kita tu? Nanti miskin balik kalau semua dibersihkan. Orangnya dah insaf nak balik ke pangkal jalan. Ha. Dia ni dia insaf dah nak balik ke pangkal jalan. Alhamdulillah. Faham? Tak kira sejahat mana pun kita, baliklah kepada Allah. Nah, sebab tu mu raja ke, mu Perdana Menteri ke, mu timbalan Perdana Menteri ke, ahli parlimen ke, nah, orang kampung ke, swasta ke, makan gaji kerajaan ke, mu ustaz ke, mu pakar Quran ke, pakar hadis ke, mari kita sama-sama semua bertaubat kepada Allah. Faham? Semua kita kena bertaubat kepada Allah. Dosa kita banyak. Faham? Ha, jadi dia ni nak insaf dah. Sekarang dia kaya, tapi dulu modal dia haram. Dia nak bersihkan balik guanya. Kalau dia banis rekoh semua sekali duit dia ada, dia jadi miskin semula. Cerdik juga dia buat soalan. Ha, dia nak jerat. Kalau derma alis semua sekali, dia jadi miskin balik. Nah, jadi mudarat balik. Nah, ha, dan dia nak insah dah. Dengar molek. Benda yang haram dijadikan modal. Contohnya dulu dia meniaga restoran, sekarang maju kaya dah. Tapi modal dulu hak 30 ribu 10 tahun lepas adalah duit haram. Neh, duit haram ni dia ada dua jenis. Yang pertama haram kita dengan Allah, yang kedua dosa kita dengan manusia. Yang pertama haram dengan Allah, iaitu dulu dia menang nombor ekor, main ekor, menang RM30,000. Dia pun buka restoran. Faham tak? Sekarang ini dia kena pulang balik ke siapa RM30,000? Tak wajib pulang ke token magnet. Tapi dosa tu dikira dia dengan Allah. Wajib bertaubat kepada Allah dan banyakkanlah bersedekah. Mudah-mudahan menjadi kafarah daripada duit dia, ha, perbuatan dia hak jalan, dia benang judi hari itu. Eh, ini duit dosa dia dengan Allah, tak wajib pulang pada siapa-siapa, ha? Dan perniagaan dia itu minta Allah berikan keberkatan pula, eh? Dan tak wajib dia bakar kedai dia atau dia bakar habis pinggan makuk. Nah, dia hanya wajib bertaubat. Masalah dia dengan Allah, wa amruhu ilallah, serah pada Allah. Haram yang kedua, harta orang. RM30,000 tu bukan hak nombor ekor. Dia tipu paroik contohnya, atau ditipu partner dia RM30,000. Faham? Maka sekarang nak bertaubat, RM30,000 tu wajib dipulangkan balik kepada partner hak dia tipu atau hak saudara dia tipu paroik tadi. Wajib kena pulang balik RM30,000. Faham? Kemudian hak baki hak ada ni daripada hasil yang tidak baik, tak ada barakah. Dan cara dia infak fisabilillah, bukan serma. Belajarlah bersedekah sentiasa, menjadi kafarah daripada kotornya hasilmu dulu. RM30,000 hak pokok wajib kena pulang balik. Kerana tu harta orang. Soalan seterusnya,